aku dinas ke rumah pacarku Retno Jendil, karyawati pabrik tekstil. Pikiran nerawang, aduh asik, bakal nyium bibir, aduh lidah tukar ludah, susuri gunung dan lembah. Pacarku Retno Jendil, seksi seperti Marilyn Monroe, bom seks bahenol yang kesohor di Saritem, yang konon katanya suka bikin lemah syahwat, juga bikin sakit pinggang dan gatal-gatal. Pantat bulat seperti pantat ratu dangdut, payudara montok seperti tumor ganas, giginya gak rata, mungkin salah pasang. Tapi meskipun begitu, Retno Jendil pernah jadi rebutan para perjaka tampan. Lantaran lirikannya, senyumnya dan lenggangnya yang suka bikin goyah iman orang. Bangga punya pacar Retno Jendil, rasa sayang dan cintaku tak pernah luntur. Meskipun aku tahu dia sudah bukan perawan, lantaran dia pernah keserempet gelandangan. Tapi tak apalah, itu soal gampang, bisa direparasi dengan sari rapet, asal saja dia bisa setia melayaniku seperti seorang pedagang layani pembelinya. Sumpah berani raja singa aku cinta, kalau putus mungkin bisa gantung diri. Aku tak bisa lupa pada ciumannya, pacaran baru sebulan bibirku sudah doer, saking agresifnya dia. Waduh, gue nih. Apa ya? Seperti peluru kendali yang bisa menghantam hebat bagian atas, bawah, kiri dan kanan. Kalau dinas sudah jadi kebiasaan, pacaran di tempat gelap pinggir sumur belakang rumah, main elus main raba ay mana paham, sampai sang jenggo suka ikut keluar. Ikut-ikut aja loh. Pacarku Retno Jendil mendadak menjerit, aku kaget loh, ada apa gerangan. Dasar pacarku Retno Jendil kelewatan, masa ini jenggo disangka ular. Jenggo disangka ular nih. Semuanya ya jadi berantakan, Retno Jendil tak bisa lagi diajak kencan, lantaran kaget dan nafasnya ngos-ngosan. Aku bingung mikirin nasib gosial melulu.